Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan seperti biasa di hari Rabu setelah subuh kita melanjutkan kajian kita dan kita sudah ini yang ketiga itu ganti kitab yaitu Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah atau Ensiklopedia Adab-Adab Islam dan kita sampai adab kepada Allah yang keempat ya sampai hadis ya sampai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya tiga perkara apabila dimiliki oleh seseorang ia akan merasakan nikmatnya iman. Judulnya adab yang keempat adalah cinta Allah dan cinta Rasul gitu, lebih dari selain keduanya. Nah itu kemudian ada ayat 2 kemudian ada hadis nah salatun gitu ya, sampai di situ kita lanjutkan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Di sini enggak ada bihinna dan di riwayat yang lain ada wajada bihinna. Salatun tiga perkara man kunna fihi siapa yang memiliki tiga perkara itu wajada bihinna halawatal iman ia akan merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman, iman itu bagiannya tiga yaitu dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Semuanya itu masuk dalam iman. Jadi diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan dan diyakini dengan hati, itu semua adalah termasuk iman. Dan dari tiga bagian ini bercabang yang jumlahnya menjadi 70 lebih, 73 sampai 79. Nah itu disebut dengan cabang-cabang iman atau macam-macam iman. Macam-macam iman disabdakan oleh Rasulullah SAW 70 lebih. Alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tinggi adalah dalam ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Apabila di dalam hatinya punya ini, punya keyakinan bahwa semua yang dipertuhankan selain Allah adalah batil, semua yang disembah selain Allah adalah batil, dan kandungannya berarti semua agama selain Islam adalah batil dan kafir, yang benar hanya Islam. Apabila dia punya ini, maka dia punya bagian iman yang paling dasar, yang paling penting, yang paling pokok, dan itu termasuk bagian iman yang paling tinggi atau termasuk macam iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling ringan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga termasuk iman, dan ini perbuatan. Dengan begitu, maka dengan keyakinan, dengan ucapan, dan dengan perbuatan termasuk iman. Salat, zakat, puasa, haji, tidak diragukan bahwa itu termasuk amalan yang sangat tinggi, maka termasuk bagian yang juga sangat tinggi. Nah, kalau orang itu memiliki tiga hal, pasti dia akan merasakan nikmatnya atau merasakan manisnya iman. Nah, dengan ungkapan lain, kalau ia memiliki tiga hal, ia akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena ibadah itu adalah iman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali seluruh urusan agama ini, mereka tidak diperintah kecuali beribadah dalam seluruh urusan agama ini diikhlaskan untuk Allah. Nah, jadi ibadah seluruh urusan agama ini diikhlaskan untuk Allah. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakat, termasuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama Allah yang lurus, itulah iman. Ibadah di dalam segala urusan agama ini ikhlas untuk Allah, itulah iman. Nah, karena itu merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya ibadah. Baik ibadah dengan lisan, ibadah dengan keyakinan, ibadah dengan amalan anggota badan. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan nikmatnya sholat? Bagaimana supaya puasa itu terasa nikmat? Baca Quran itu terasa nikmat? Jihad itu terasa nikmat? Nah, itu bagaimana? Harus memiliki tiga hal ini. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah cinta Allah dan cinta Rasul lebih dari yang lain. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya lebih daripada mencintai selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan apabila ia mencintai seseorang, dasar cintanya adalah karena Allah. Wa ayyakraha ayya'udha fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dan benci terhadap kekufuran, terhadap kemaksiatan, seperti bencinya kalau dia dilempar ke dalam api. Siapa orang yang senang kalau dia dilempar ke dalam api? Pasti tidak ada orang yang senang. Nah, enggak senangnya kalau sampai tingkatan di depannya itu ada kemaksiatan, terus kalau dia dilempar enggak senangnya kayak apa? Nah, kalau dia terhadap kemaksiatan tidak senangnya seperti kalau dia dilempar ke dalam api, maka itu adalah yang ketiga. Kalau tiga hal ini dimiliki, pasti ibadah kepada Allah itu akan terasa nikmat. Kaitannya dengan bab di sini, yang pertama adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih daripada yang lain. Wa yambari ayyakunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamul khalqi mahabbatan indal muslim. Dan harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada yang lain. Karena Rasulullah sallam adalah makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. فإذا ما رأى المؤمن وشاهد كل ذلك وآمن به ووقر ذلك في نفسه فاض قلبه بمحبة الله. Nah, ini harus nyambung dengan bagian dari awal, gitu. Karena di sini maknanya begini. Apabila seorang mukmin itu melihat, menyaksikan semua yang di atas. Semua yang di atas itu mulai dari setelah judul gitu, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lain. Gitu. Awalnya kan termasuk adab yang paling agung kepada Allah adalah cinta kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulnya. Wa aslu hadhil mahabbah, dan dasar cinta pada Allah dan Rasulnya. Nah itu terus mulai beberapa makna. Mulai dari situ, itu apabila semuanya difahami dan diimani. Apa itu? Itu dasar yang pertama. Wa aslu hadhil mahabba annal mu'min. Dan dasar cinta ini apabila orang yang beriman itu mengetahui keagungan kekuasaan Allah yang ada di alam sekitar ini. Kalau orang mukmin itu betul-betul memahami keagungan lautan, keagungan langit, keagungan daratan dan segala yang ada, gitu. Mengetahui keagungan semua yang ada, maka mestinya menjadikan orang yang faham itu akhirnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang kedua, itu apabila orang mukmin itu mengetahui dan akhirnya mengimani sifat-sifat Allah yang indah, yang sempurna. Nah, jadi dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah itu maha indah, maha baik, baik zatnya maupun sifatnya. Sifatnya maha baik, bagaimana Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau ia betul-betul faham Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha penyantun, Allah itu maha memberi rizki, Allah itu maha segala-galanya yang baik. Kalau ia faham seperti itu, pasti muncul di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Pasti muncul rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena jiwa manusia itu cinta pada keindahan, pada kebaikan dan kesempurnaan. Dan kalau ia faham Allah maha indah, maha baik, maha sempurna, maka muncul dalam hati itu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau orang yang beriman itu faham bahwa Allah itu maha penyantun. Penyantun di sini yang paling utama adalah itu bahwa hambanya itu banyak salah kepadanya, tapi kesalahannya tidak dihukum. Bahkan ditunda, lalu diingatkan, kalau kamu minta maaf, maka kamu saya maafkan. Itu maksudnya Allah mengingatkan pada hambanya gitu. Nah, istaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni. Nah, hambanya itu banyak salah, dan Allah mengatakan, mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni. Hamba itu banyak kekurangan dan kebutuhannya, membutuhkan segala macam. Dan kalau ia faham Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Is'aluni u'tikum, mintalah kepadaku, aku akan beri. Nah, kalau hamba itu faham bahwa Allah sifatnya seperti ini, maka pasti muncul di dalam hati itu rasa cinta kepada Allah. Kalau hamba itu mengetahui bahwa semua kebaikan yang ada pada dirinya, bahkan yang di lingkungannya, bahkan semua kebaikan yang di makhluk, itu adalah rahmat, itu adalah karena kasih sayang Allah, Allah berikan seperti itu, maka pasti dalam hati itu muncul rasa cinta kepada Allah. Dan seterusnya, ya. Nah, kalau semua tadi itu dipahami dan betul-betul beriman dengan semua tadi, waqara dzalika fi nafsihi, dan sangat kuat di dalam jiwanya bahwa Allah Maha Indah, bahwa hamba banyak salah tapi Allah mengatakan mohon ampunlah aku ampuni. Hamba itu banyak kebutuhannya yang bisa memenuhi adalah Allah, lalu Allah mengatakan berdoalah aku akan kabulkan. Gitu. Bahwa semua yang baik itu adalah karena karunia Allah. Kalau di dalam jiwa itu faham seperti itu, mantap beriman seperti itu di dalam jiwanya, fadha qalbuhu bi mahabbatillah, pasti jiwanya akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Pasti jiwanya akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Wah, sungguh yang paling dia cintai, yang paling kita cintai, atau yang paling dicintai jiwa itu adalah Allah. Kenapa? Karena semua yang baik ini adalah karena pemberiannya. Nah, kan begitu. Karena semua salah kepadanya, tapi dia mengatakan minta ampunlah, mohon maaflah, aku akan ampuni. Nah, kan gitu. Ini kalau hamba itu faham pasti seperti itu. Wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti akan cinta kepada rasulnya. Kenapa? Karena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan beberapa penggal di atas, bahwa dialah manusia yang paling sempurna. Hidupnya itu untuk kemaslahatan umat ini. Dan dia itu tidak tahan kalau umat manusia ini celaka. Maka seluruh kemampuannya, tenaganya, pikirannya, waktunya, hartanya digunakan untuk menyelamatkan makhluk ini. Itu Rasulullah. Kalau faham kayak gitu, maka juga pasti di dalam jiwanya itu akan dipenuhi rasa cinta kepada Rasul itu. Kita mendapatkan agama yang benar ini, kalau kita tidak beragama dengan agama ini, pasti akan jadi penyembah patung. Nah, kenapa kita mendapatkan rahmat ini? Gitu. Sebab perjuangan Rasul, akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Nah, yang seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyatakan telah datang rasul dari kalangan kalian. Rasul ini tidak tahan jiwanya kalau kalian itu celaka. Enggak tahan, enggak kuat kalau melihat umat manusia ini celaka. Akhirnya semua kemampuannya, waktu, tenaga, pikiran dan hartanya dikerahkan bagaimana supaya umat ini selamat. Karena kalau umat ini celaka, dia juga enggak tahan. Kalau orang tua itu melihat anaknya terbakar, orang tua itu enggak akan tahan. Rasulullah SAW lebih daripada itu, daripada orang tua kepada anaknya. Kalau melihat anaknya celaka, Rasulullah melihat umatnya lebih daripada orang tua melihat kepada anaknya. Lah, kalau faham seperti ini, gitu, maka pasti muncul rasa cinta kepada Rasul. Bihaitsu la tuqaribuha au tudaniha mahabbah, yang mana tidak akan ada kecintaan lain yang menyamai, bahkan mendekati cintanya kepada Rasul, tidak akan ada. Pasti cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul jauh di atas cinta kepada selainnya, karena Allah dan Rasulnya seperti itu. Kama qala ta'ala 'anil mu'minin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengungkapkan orang-orang yang betul-betul beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi, jauh melebihi cintanya kepada yang lain. Fataghlubu mahabbatullahi ta'ala wa rasulihi mahabbat az-zawjati wal walad, maka cintanya kepada Allah dan Rasulnya fataghribuna, maka cintanya kepada Allah dan Rasulnya jauh melebihi cintanya kepada istri, melebihi cintanya kepada anak. Bal wa mahabbatin nafsi, bahkan terhadap cintanya kepada dirinya sendiri. Cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Allah akan jauh lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Itu kalau semua yang di atas itu betul-betul difahami dan betul-betul bercokol kuat menjadi keyakinannya. Bal wa takunu jami'a mahabbil 'abdi far'an an mahabbatillahi wa tab'an laha. Bahkan kalau semua tadi itu difahami dan betul-betul menjadi keyakinan, maka kecintaan-kecintaan apapun yang ada semuanya itu merupakan cabang dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa cinta kepada yang lain? Karena Allah dan Rasulnya mencintai yang lain itu, dan yang lain itu karena juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia juga akhirnya mencintainya. Mengapa dia mencintai hartanya, mencintai harta? Nah, karena harta itu yang bisa digunakan untuk semakin mencintai Allah dan Rasulnya, dengan digunakan untuk jihad di jalannya dan seterusnya. Cintanya kepada yang lain itu merupakan cabang dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Fala yuhibbu illa billah, maka dia tidak akan mencintai kecuali cintanya itu dengan karunia Allah, dengan syariat Allah, dengan imannya kepada Allah. Walillah, dan dia tidak akan mencintai sesuatu kecuali cintanya karena Allah, semata-mata karena Allah. Wa fillah, dan dia tidak akan mencintai sesuatu kecuali cintanya itu karena sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cintanya kepada segala sesuatu itu billah, walillah, wa fillah. Billah dengan Allah, maksudnya dengan karunianya, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Gitu. Lillah, cintanya sesuatu semata-mata karena Allah, dasarnya karena Allah. Wa fillah, dan cintanya itu cinta yang sesuai dengan yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan mencintai itu, dia mencintainya. Kalau Allah memerintahkan membenci itu, maka dia membencinya. Itu adalah fillah. Itu. Wa hadhil mahabbah taj'aluhu yuhibbu salihin. Dan cinta yang seperti itu menyebabkan hatinya itu akan mencintai orang yang soleh. Kalau jiwanya cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti tadi, akan menimbulkan di dalam dirinya itu cinta pada orang yang soleh. Li'annahum ahlun limahabbatillah. Gitu. Karena mereka itulah orang-orang yang dicintai Allah, yang mencintai Allah. Itu. Wa yuhibbul amala soleh. Dan orang-orang yang seperti tadi pasti akhirnya senang, cinta dengan amal soleh. Senang puasa, senang zakat, senang haji, senang baca Quran, senang amar ma'ruf nahi mungkar, senang segala bentuk amal soleh. Nah, karena cintanya kepada Allah dan cinta kepada Rasul, akhirnya muncul di dalam jiwanya senang amal soleh. Li'annahu mahbubun lillah, karena amal soleh itu dicintai oleh Allah. Wa mu'inun ala mahabbatillah, dan amal soleh itu menolong dirinya untuk cinta kepada Allah. Wasilah baginya untuk cinta kepada Allah. Wa hadha wa hakadha takunu mahabbatullahi ta'ala hiyal mustawliyatun alal abdi. Dan demikianlah cinta kepada Allah dan Rasulnya itu akan mengendalikan dirinya, akan meliputi dirinya. Wal mu'athiratun fi jami'i mahabbihi, dan yang mempengaruhi semua kecintaannya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu yang akan mempengaruhi semua kecintaannya. Wa hiya allati tasduru anha jami'a aqwalihi wa af'alihi, dan akhirnya semua ucapannya dan semua perbuatannya itu pengaruh dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu adab yang keempat tadi yang paling tinggi. Wa yang bagi lil abdi ayya'lama annahu lan yuhibballaha ta'ala illa idza kana qad sabaqat lahu al mahabba minallah. Dan juga hamba itu harus faham bahwa tidak akan bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak didahului oleh ini. Kalau tidak didahului oleh kecintaan Allah kepada dirinya, artinya karena Allah mencintainya, memberi karunia kepadanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla idza ahabba 'abdahu waffaqahu li mahabbatihi. Kenapa begitu? Karena kalau Allah SWT mencintai hamba, maka hamba itu diberi taufik, diberi karunia hidayah untuk cinta kepada Allah. Wa a'ana 'ala tahsiliha, dan Allah akan menolong dan membantu untuk supaya hamba itu bisa meraih cinta kepada Allah. Wa idza tadahatal 'abdu fi tahsili hadhihi al-mahabba izdadat mahabbatullahi ta'ala la. Dan apabila hamba ini kemudian sudah melakukan perjuangan untuk cinta kepada Allah, maka cinta Allah akan semakin bertambah. Nah, dari sini maka ini akhirnya seperti berawal dari Allah tapi seperti berputar. Bagaimana? Awalnya Allah mencintainya, lalu Allah memberikan dunia, dia cinta kepada Allah, akhirnya dia cinta kepada Allah, dan akhirnya dia berjuang supaya betul-betul mendapatkan cinta kepada Allah ini di dalam hatinya, dan akhirnya Allah semakin menambah kecintaan kepadanya, semakin mempengaruhi, semakin mengaruniai rasa kecintaan kepadanya, dan akhirnya tambah kuat terus. Nah, lalu bagaimana contoh konkretnya? Gitu. Awalnya apabila hamba itu mendapatkan hidayah, itu karena Allah memberinya hidayah. Misal orang yang kafir. Orang yang kafir, asalnya kafir, dia diberi hidayah oleh Allah SWT. Nah, kenapa? Karena Allah memilihnya untuk dicintai. Akhirnya dia diberi hidayah. Dan setelah dia mendapatkan hidayah, dia mengamalkan hidayah ini, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Allah semakin mencintainya. Dan semakin mencintainya, semakin memberi karunia kepadanya. Semakin dia diberi karunia, semakin berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin menambah kecintaan kepadanya. Semakin mencintai. Jadi terus seperti itu. Misal Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu keluar dengan pedang terhunus ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah memilih dia. Allah memilih dia untuk diberi hidayah. Akhirnya ketemu di perjalanan dengan sahabat, dan itu menjadi awal dia mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa dia begitu? Karena diberi hidayah oleh Allah, karena Allah memilihnya. Lah, setelah dia diberi hidayah oleh Allah, akhirnya dia masuk Islam dan ingin berjuang di dalam Islam ini. Nah, perjuangannya akhirnya dibalas oleh Allah, semakin dicintai. Semakin dicintai oleh Allah. Semakin dicintai oleh Allah, Allah semakin memberi karunia kepadanya. Nah, terus seperti ini. Dan akhirnya cintanya kepada Allah semakin tidak terukur, dan Allah semakin mencintainya. Juga semakin cinta Allah kepadanya juga semakin besar. Nah, dengan begitu maka di dalam hamba itu tidak muncul kesombongan. Kenapa? Karena kebaikan yang dia punya, baik kebaikan agama dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu kebaikan agama. Gitu. tidak memunculkan di dalam dirinya sombong. Nah, ini semata-mata karena karunia Allah. Orang yang merasa bahwa ibadah itu nikmat. Ini tadi pengaruh dari cinta tadi itu. Ibadah itu terasa nikmat, akhirnya senang ibadah, tidak sombong, bahkan semakin tawadhu. Ini semata-mata karena karunia Allah kepadanya. Nah, jadi semakin tinggi tingkatannya, tapi tidak semakin sombong, malah semakin tawadhu. Itu. Karena itu Allah berfirman, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَهُ. Awal ini adalah apabila kalian wahai orang yang beriman murtad, gitu. Mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agama ini, fasawfa yahtillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka itu sama sekali tidak memadharatkan Allah, bahkan Allah akan mendatangkan kaum, mendatangkan generasi yang Allah cintai dan mereka akhirnya cinta kepada Allah. Nah, jadi lebih dulu Allah mencintai mereka. Nah, apa yang diambil di sini? Kalau di dalam diri kita itu ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa cinta kepada Rasulnya, ada rasa cinta dan senang ibadah, itu adalah karena karunia Allah. Jangan sombong wahai orang yang baik. Itu karena karunia Allah. Dan dengan karunia Allah lah kamu menjadi bisa seperti itu. Dan kamu seperti itu, kamu menjadi orang yang baik, yang cinta kepada Allah, Allah semakin memberi karunia kepadamu. Gitu. Fabada'a subhanahu wa ta'ala bidzikri mahabbatihi lahum. Maka Allah dalam ayat ini menunjukkan Allah yang lebih dulu yang memulai cinta kepada mereka. Gitu. Qabla dzikri mahabbatihim lahu, sebelum Allah menyebutkan bahwa mereka cinta kepada Allah, lebih dulu Allah cinta kepada mereka. Gitu. Hadza ma'a anna harfal wa'i la yufidu tartib daruratan. Meskipun ungkapan dengan menggunakan kata wa'u, kata dan, itu tidak harus menunjukkan tartib. Lakin fit tartibil waridi fil ayati isyaratun ila ma dzakarna. Tetapi urutan cinta Allah lebih dulu baru mereka cinta kepada Allah, ini menunjukkan makna seperti itu. Berikutnya, wa kaifa la taghlibu mahabbatallahi fi qalbil mu'min kullu mahabbah. Bagaimana tidak hati orang mukmin itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Wa kaifa la yamtali'u biha qalbuhu hatta la tashghaluhu an mahabbati ma siwahu. Bagaimana tidak jiwa orang mukmin itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah sampai melalaikan yang lain. Itu artinya kalau orang itu beriman dengan benar, pasti cinta kepada Allah itu memenuhi jiwanya sampai-sampai lupa terhadap cinta kepada yang lain. Gitu. Bagaimana tidak? Wallahu ta'ala huwa aktsaru syai'in ihsanan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada setiap manusia. Gitu. Nikmat yang paling banyak yang diberikan atau yang diterima oleh manusia itu yang langsung dari Allah tanpa perantara kepada yang lain. Nah, itu maksudnya bagaimana? Seandainya hamba itu betul-betul faham bahwa semua kebaikan, semua kenikmatan dan kesenangan yang didapat oleh hamba itu adalah dari Allah, dan bahkan yang paling banyak itu yang langsung Allah berikan tanpa perantara. Enggak pakai perantara orang tua, perantara orang yang di dekatnya atau pimpinannya, enggak pakai perantara itu. Yang yang paling banyak yang diberikan kepada hamba itu yang langsung. Seandainya faham itu, pasti jiwanya dipenuhi cinta kepada Allah sampai melupakan cintanya kepada yang lain. Kenapa? Karena yang lain seandainya jadi perantara kebaikan, itu sangat rendah dibandingkan yang langsung Allah terima. Itu kalau hamba itu faham. Kalau hamba itu faham. Gitu. Nah, kalau seperti ini, contohnya seperti apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada di dalam diri kalian, apa kalian tidak lihat? Nikmat yang ada di dalam diri kita, apa kita tidak lihat? Nikmat mata. Ini kamu mendapatkan mata kayak gitu dari mana? Punya mata bisa melihat. Kalau kita tidak punya mata, kalau kayak orang yang buta itu, terus nilainya kira-kira berapa nikmat yang hilang ini? Nah nikmat mata itu dari siapa? Dari Allah SWT. Kalau hamba itu faham. Perantara siapa? Tidak pakai perantara orang. Tidak pakai perantara orang gitu. Nah, nikmat akal. Wah, kalau kita diuji oleh Allah kayak orang yang idiot itu, kayak orang yang lemah akal itu gitu. Wah, nikmat akal ini betul-betul tidak terukur nilainya. Bahkan nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Wah, kalau kita tidak mendapatkan hidayah ini, kita jadi penyembah berhala. Lah, berapa nilai nikmat ini? Semua nikmat itu seandainya difahami akan menjadikan jiwa ini betul-betul cinta kepada Allah. Dan semua itu kebaikan, dan semua itu yang menjadikan hamba itu senang, tenang dan tenteram. Sekarang kalau orang itu cinta kepada yang lain, cinta kepada yang lain, sesungguhnya kalau dia paham, sesungguhnya yang lain itu sedikit dari sesuatu yang menjadikan ia senang, tenang dan tenteram. Misal, umumnya manusia itu senang harta. Senang harta, gitu. Jiwa manusia semuanya dijadikan oleh Allah senang harta. Lah kenapa kok tidak senang kepada Allah? Wong yang kesenangan, ketenteraman dari harta itu sesungguhnya rendah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lah kenapa kok dia lebih senang harta? Karena kelemahan pemahamannya terhadap nikmat Allah, terhadap Allah, karena rendahnya iman dan karena hawa nafsu dan godaan syaitan, sehingga harta yang sesungguhnya itu rendah di hadapannya. Kalau dia betul-betul renungkan, iya, yang menyenangkan, yang lebih menyenangkan kita itu bukan harta. Ya harta termasuk menyenangkan, tapi itu rendah. Tapi kenapa kecintaannya kok seperti itu? Karena lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Sekarang kalau hamba itu betul-betul merenungkan, kalau orang itu tidak punya harta, tapi anggota badan ini sehat, mata sehat, telinga sehat, akal sehat, beriman kepada Allah, pasti lebih bahagia dibandingkan dengan banyak harta tapi matanya sakit, telinganya sakit, pikirannya sakit. Nah, itu. Nah, kenapa kok lebih cinta pada harta daripada yang memberi nikmat-nikmat ini? Karena lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Ini diungkapkan seperti ini. Bagaimana hati orang yang beriman itu tidak dipenuhi cinta Allah, sedangkan dia itu diliputi dengan nikmat, nikmat Allah. Nah itu. Nah, tapi kenyataannya manusia ini cintanya kepada Allah sangat rendah. Ya tadi itu sebabnya, karena lemahnya iman dan lemahnya ilmu. Gitu. Dan Allah SWT itu hulman an jahlihi, maha penyantun dari kebodohannya. Ya Allah, kita ini bodoh sekali, tapi Allah SWT masih menyantuni kayak gini. Kita ini gitu, dosanya sangat banyak, menentang Allah, durhaka kepada Allah, tapi Allah SWT tidak menghukum kesalahan kita. Seandainya itu betul-betul difahami, maka jiwa ini pasti dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Coba, seandainya orang itu salah kepada gurunya, kepada pimpinannya, kepada orang tuanya. Wah, saya salah begini, tapi gak dihukum. Tadi itu kita sampaikan ayat Allah, mohon ampunlah, kamu akan saya ampuni. Malah kayak gitu. Salah kita banyak, gak dihukum, malah yang penting kita mohon ampun, diampuni. Gak sekedar diampuni. Kalau kita mengakui kesalahan, mohon ampun, di samping diampuni, diberi pahala. Dan terus diberi kenikmatan, terus diberi kebaikan. Ah, kalau orang itu paham, jiwa itu pasti seperti jiwanya para sahabat, akan dipenuhi cinta kepada Allah SWT. Wa ikraman wa tafdilan lahu ala sa'iril khalqi, dan kemuliaan Allah, keutamaan Allah diberikan terus kepada setiap makhluknya. Wa huwa alladhi awjadahu minal adam, Allah yang menjadikan dia dari tidak ada menjadi ada. Ungkapan menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada itu kadang-kadang kurang menyentuh. Kita ini asalnya tidak ada, lalu Allah yang menciptakan kita menjadi ada. Itu nikmat yang sangat besar, tapi umumnya kurang menyentuh hamba. Tapi kalau sedikit dirinci, gitu. Asalnya kamu itu tidak punya penglihatan, lalu Allah yang memberi. Nah, itu ternyata lebih menyentuh pada banyak orang seperti kita. Bagaimana kita tidak punya penglihatan? Awalnya Allah berfirman mengingatkan, kalian itu dilahirkan dari perut ibu kalian, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Gitu. Lalu Allah SWT gitu, menjadikan sami'an basiro. Lalu Allah yang akhirnya memberi kalian bisa mendengar dan bisa melihat. Dan Allah yang menjadikan kalian bisa faham. Nah, jadi itu. Nah, hal ata alal insani hinum minaz zahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilewati oleh manusia itu masa dia itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa disebut apa-apa. Lahir pun lahir tidak bisa mendengar. Dipanggil tidak bisa mendengar. Tidak bisa melihat, tidak ngerti apa-apa. Lalu Allah jadikan mulai bisa mendengar, mulai bisa melihat. Wahai manusia, kamu itu asalnya enggak bisa mendengar. Lalu Allah menjadikan kamu bisa mendengar. Nah, pendengaran dari tidak ada menjadi ada itu adalah nikmat yang sangat besar. Kamu asalnya tidak bisa melihat. Lalu Allah jadikan dari tidak bisa melihat menjadi bisa melihat. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Nah, itu Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Setelah itu, wa matta'ahu bisairi sunufun ni'am. Setelah Allah menjadikan dia dari tidak ada menjadi ada, lalu diberi oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Asalnya tidak bisa mendengar, lalu bisa mendengar, lalu mendengar yang senang-senang. Asalnya tidak bisa melihat, lalu dijadikan bisa melihat, lalu melihat, dengan melihat itu banyak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan. Asalnya tidak bisa merasakan, mulutnya tidak bisa merasakan, lidahnya tidak bisa merasakan, lalu akhirnya lidahnya bisa merasakan ini, merasakan ini, lalu dengan merasa itu akhirnya mendapatkan banyak kesenangan, dan kesenangan itu semuanya juga dari Allah SWT. Itu mata'ahu, Allah berikan kesenangan, bisa iri sunuh niab, dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Afala yujibu kullu dhalikal mahabbatul kamilal khaliso lang. Bukankah semua itu mengharuskan, menjadikan hamba itu senang secara sempurna kepada Allah. Seandainya itu difahami dengan sebenar-benarnya, pasti memunculkan di dalam jiwanya rasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala fi qulubi ibadihil mu'minin. di dalam hati hamba orang yang betul-betul beriman. Wa kaifa la taghlibu mahabbatan Nabi sallam mahabbata kulli makhluk? Bagaimana mungkin cinta kepada Rasul itu tidak mengalahkan semua cintanya kepada selain Rasul, kepada setiap makhluk? Seandainya betul-betul faham, seandainya ilmu itu betul-betul dalam, iman itu betul-betul kuat, pasti cinta kepada Rasul itu akan melebihi segalanya. Kenapa? Waqad arrafal muslimu min fadlihi. Karena setiap orang Islam faham kelebihan dan keutamaan Rasul itu. Wa hubbillahi lahu, dan cinta Allah kepada Rasul kayak gitu, maka pasti orang yang beriman itu akhirnya menjadi mencintainya. Wa ihsanihi sallallahu alaihi ila jami'il khalqi, dan kebaikan Rasul kepada semua makhluk. Tadi itu Rasul ini itu jiwanya itu tidak kuat kalau manusia ini sengsara. Kalau manusia ini kafir, mati kafir, itu Rasul itu tidak kuat mengetahui begitu. Kenapa? Karena kalau sampai mati kafir, itu di neraka selama-lamanya. Jiwa Rasul tidak kuat. Dengan pemahamannya yang sempurna seperti itu tidak kuat. Akhirnya semua kemampuannya dikerahkan bagaimana supaya orang kafir itu jadi Islam. Itu Rasul ini. Dan kalau orang itu sudah beriman, wah sangat senang, sangat cinta, sangat kasih dan sayang kepada sesama mukmin. Itu jiwa Rasul. Ya. Hidupnya dikerahkan untuk menyelamatkan orang. Nah jadi itu Rasul. Lah kebaikan Rasul itu seperti itu. Bagaimana mungkin jiwa ini tidak dipenuhi dengan cinta Rasul seandainya betul-betul faham dan tidak dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya kebaikan Rasul itu menjadikan hati orang yang betul-betul beriman dan faham, menjadikan cinta kepada Rasul itu akan melebihi cintanya kepada yang lain. Nah, coba kalau orang itu betul-betul awalnya nol dari ilmu Islam, terus dia berguru kepada seseorang sampai akhirnya dia faham tauhid itu dari syekh ini, dia faham ibadah yang benar dari syekh ini, dia faham muamalah dari syekh ini, dia faham akhlak, semua kebaikan yang ia lakukan, ilmunya itu dia belajar dari syekh itu, maka dia pasti akan hatinya itu dekat dengannya. Hatinya itu pasti akan dekat dengan seperti ini ulama-ulama terdahulu yang berguru kepada ulama yang lain. Akhirnya hatinya betul-betul cinta dan dekat dengan gurunya. Lah, kenapa begitu? Karena kebaikan yang ia dapatkan itu melalui kebaikan gurunya yang mengajari tadi itu. Lah, sesungguhnya Rasul itu adalah sumber perantara awal segala kebaikan. Sumber dasarnya adalah dari Allah kepada Rasul, dari Rasul kepada kita. Nah, ini cinta kepada Rasul itu dasarnya adalah seperti itu. Karena itu bagaimana mungkin hati orang yang beriman dengan benar itu tidak dipenuhi dengan cinta pada Rasul. Nah, itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, sumbernya dan jalannya itu adalah seperti itu. Dan kalau itu sudah ada, buah cinta pada Rasul itu seperti apa? Buah cinta pada Allah itu seperti apa? Ini disebutkan beberapa yang pokok oleh Syaidah. Wali hadhil mahabbah thamaratun wa nata'ij adida. Dan cinta kepada Allah, cinta pada Rasul itu buahnya sungguh luar biasa. Minha di antaranya, Allah yuhibbal mu'min illa salihina minan nas. Buah cinta pada Allah dan Rasulnya adalah itu mencintai hamba Allah yang soleh, gitu. Mencintai hamba Allah yang soleh dan tidak cinta kecuali kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Gitu. Nah, jadi ini yang pertama, gitu. Kalau cinta kepada Allah dan Rasul itu betul-betul kuat, akhirnya muncul di dalam hati ini cinta kepada orang-orang yang soleh, dan tidak ada kecintaan kepada orang kafir, bahkan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini, dan ini sangat penting, gitu. Kenapa? Karena kalau dia cinta kepada orang yang soleh, hatinya dekat kepada orang yang soleh, nah maka dia akhirnya menjadi terus semakin baik dan semakin tenang tenteram, dan tidak senang kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, karena itu bertentangan dengan kesolehan dan orang-orang yang soleh, dan juga kepada ahli kekufuran, ahli kefasikan dan ahli kemaksiatan. Yang kedua, ayyuhibbal mu'min al-a'mal as-salihah. Kalau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu kuat dan benar, akhirnya dalam hati ini cinta dan senang beramal soleh. Kalau tadi itu cinta dan senang kepada orang-orang yang soleh, yang kedua cinta dan senang beramal soleh. Min a'malil khairi wal birri wa ta'at, berupa amal kebaikan dan ketaatan. Kenapa? Li'annaha mahbubatun lillah, karena amal soleh ini dicintai oleh Allah. Wali'annaha hiya allati tu'inuhu ala tahsili mahabbatillah, dan karena dia betul-betul faham dengan beramal soleh akan mendapatkan kecintaan Allah. Nah, jadi ini, kalau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu betul-betul kuat, akhirnya senang dan cinta beramal soleh, gitu. Karena ini adalah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan karena amal soleh inilah yang menyebabkan dia mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa ayu baghidul mu'mina, wa ayu baghidul mu'minu kullama yubghidhuhu Allah. Orang yang beriman seperti tadi akan benci terhadap apapun yang dibenci oleh Allah. Orang kafir dibenci oleh Allah, akhirnya dia benci dengan orang kafir. Orang munafik, orang ahli maksiat juga seperti itu. Mereka dibenci oleh Allah, akhirnya dalam hatinya benci kepada orang munafik, benci kepada orang yang ahli maksiat. Dan juga amal-amal kemaksiatan, amal-amal yang jelek, karena kemaksiatan, kedurhakaan, penyimpangan itu dibenci oleh Allah, akhirnya benci dengan kedurhakaan, dengan penyimpangan dan dengan kemaksiatan. Wa li'anna man ahabba syai'an kana hawahu ta'iran ma'a ridho mahbubihi. Dan yang demikian itu karena orang yang mencintai sesuatu pasti juga cinta dengan hal-hal yang mengelilinginya, dan akhirnya membenci yang bertentangan dengannya. Membenci yang bertentangan dengannya. Kalau dia senang kepada Allah, senang dengan yang mengelilinginya, dan membenci dengan yang bertentangan dengannya. Kalau dia senang kepada sesuatu pasti seperti itu. Nah, coba kalau seandainya orang itu senang dengan bintang sepak bola. Nah, maka akhirnya dia senang dengan permainannya. Senang dengan orangnya, senang dengan permainannya. Dan akhirnya benci dengan hal-hal yang menghalang-halangi hal seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai pada tingkatan gitu. Kalau misalnya permainannya terus dimatikan, orang yang mematikan itu akhirnya dibenci. Bahkan tidak orang, listrik mati gitu. Oh, akhirnya listrik ini ganggu. Nah, akhirnya kayak gitu. Nah, itu pengaruh cinta dan benci itu seperti itu. Yang keempat, dan ini juga sangat penting, al-musara'atu ila ada'il fara'id. Gitu. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu akhirnya berlomba-lomba dan bersegera untuk melaksanakan kewajiban. Dan tidak sekedar itu, Bahkan akhirnya setelah kewajiban itu selesai, dia akan berlomba-lomba dan semangat untuk melakukan semuanya yang sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah itu yang akan menjadikan dia betul-betul dicintai oleh Allah lebih dari yang lain, mendapatkan kecintaan Allah lebih dari yang lain. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi orang, siapa yang memusuhi waliku, wali Allah adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Siapa yang memusuhi orang yang beriman dan yang bertakwa, memusuhi wali Allah, maka sungguh aku mengumumkan perang bersamanya, akan dimusuhi dan diperangi oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Dan tidak ada hal yang mendekatkan hamba kepadaku yang melebihi apa yang aku wajibkan. Maksudnya yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah yang diwajibkan oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba itu setelah melaksanakan kewajiban ada yang terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan apabila aku sudah mencintainya, apabila aku sudah mencintai hamba. Nah ini dari setelah yang wajib kemudian terus melakukan yang sunnah, akhirnya Allah mencintainya. Apabila Allah sudah mencintainya, maka aku adalah penglihatannya yang digunakan untuk melihat, pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya yang digunakan untuk melangkah. Itu arti aslinya. Dan hadis qudsi ini difahami salah oleh orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Apa maksudnya? Itu semua didasarkan dengan cinta kepada Allah, lalu akhirnya cintanya kepada Allah juga salah dan akhirnya cintanya batil, lalu mengira sudah mendapatkan cinta Allah sehingga penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah penglihatan pendengaran Allah, perbuatannya adalah perbuatan Allah, akhirnya kayak gitu. Itu pemahaman orang sufi. Ya, jadi mereka membagi manusia itu ke dalam tiga tingkat, tingkatan syariat, tingkatan hakikat, dan yang paling tinggi adalah tingkatan makrifat. Dan apabila sudah tingkatannya makrifat, itu melihat seperti apa yang Allah lihat, mendengar seperti apa yang Allah dengar, berbuat seperti apa yang Allah perbuat, sehingga penglihatannya itu adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, perbuatannya adalah perbuatan Allah. Itu ajaran sufi. Bagaimana supaya sampai begini? Harus semuanya didasarkan dengan cinta Allah. Iya, seolah-olah itu mirip dengan kebenaran, tapi sesungguhnya itu adalah kebatilan. Buktinya mereka mengajarkan ibadah, kita ibadah itu bukan karena berharap kepada Allah, bukan karena takut kepada Allah, bukan berharap surga dan bukan karena takut neraka, bukan berharap pahala dan takut azabnya, takut hukumannya. Lah terus ibadah itu adalah karena cinta Allah. Dan itu kebatilan. Ibadah yang benar itu karena cinta Allah benar, tapi juga karena berharap kepada Allah dan karena takut Allah. Nah jadi itu, jadi tiga ini adalah unsur pokok ibadah. Ibadah itu kenapa? Karena cinta, karena penuh harap, dan karena takut. Nah dan mereka hanya satu dan hilang dari dua unsur yang pokok, dan akhirnya tersesat. Kenapa? Karena tidak ada cinta kepada Allah, maka karena tidak ada penuh harap kepada Allah, akhirnya tidak banyak berdoa kepada Allah, akhirnya tidak berharap seperti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diharap, dan akhirnya ibadahnya itu hampa. Akhirnya ibadah hampa. Kenapa? Karena tidak ada harapan kepada Allah. Ibadahnya didasari dengan rasa cinta, tidak dengan terpaksa dan dengan berat, tapi hampa karena tidak ada harapan dari ibadahnya. Dan akhirnya banyak ibadahnya yang menyimpang dan tidak takut kepada Allah, karena memang tidak didasari takut. Padahal penyimpangan itu ancamannya sangat keras. Dan akhirnya tidak jadi ahli istighfar dan ahli taubat dari penyimpangannya. Tidak takut menyimpang, akhirnya banyak penyimpangan, dan tidak jadi ahli istighfar dan bertaubat karena tidak ada ketakutan kepada Allah. Coba perhatikan ibadahnya. Akhirnya tidak menjadi orang yang ahli doa dan ahli istighfar. Ahlinya hanya itu, merasa cinta dan dekat kepada Allah, dan itu juga batil yang dilakukan. Itu misalnya baca subhanallah subhanallah atau la ilaha illallah. Akhirnya itu supaya lebih tinggi lagi, itu kepanjangan, akhirnya yang disebut hanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena dengan pemahamannya yang sepenggal tadi, kalau orang itu cinta pasti selalu ingat, itu pikirnya. Tapi hanya sepenggal, bukan yang dua hal yang unsur pokok tadi tertinggal. Akhirnya merasa bahwa kalau sudah selalu ingat Allah, pasti menyebut Allah. Terus akhirnya menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, menyebut Allah dengan sebutan yang hampa. Akhirnya supaya lebih tinggi lagi, kelamaan kalau disebut Allah, zomirnya saja hu, hu itu kan kembali kepada Allah. Nah itu, bukan kembali kepada Allah. Nah jadi itu, la ilaha illa huwa. Nah jadi itu, nah huwa itu kan Allah. Kitabuhu, kitab Allah. Nah hu itu tadi kembali kepada Allah. Dan itu benar bahwa dhamir hu, kalau memang kembalinya kepada Allah, maksudnya adalah Allah. Tapi akhirnya dijadikan zikir yang hampa, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Akhirnya gitu. Dan itu ajaran sufi. Itu ajaran sufi. Ini. Dengan pembahasan, kalau orang itu orang yang tidak ngerti tuntunan, tidak ngerti sunnah, itu seolah-olah benar karena memang dari segi membaca makna bahasa, itu benar. Itu benar, itu. Nah akhirnya kemana-mana gitu. Akhirnya baca sambil diputar tasbihnya itu ribuan kali, dan akhirnya dibisiki oleh syaitan mengira bahwa dia itu sudah sampai pada tingkatan makrifat, sehingga apa yang dia lihat sesungguhnya itu yang Allah lihat, apa yang ia dengar itu yang Allah dengar. Nah lalu hadis ini dijadikan sebagai dasar. Nah hadis ini maknanya tidak begitu. Sesungguhnya Allah itu maha indah, Allah itu maha selamat, Allah itu maha baik, maha segala-gala yang menunjukkan kebaikan dan kesempurnaan. Kalau hamba itu sudah dicintai oleh Allah, maka penglihatannya itu dijadikan oleh Allah selalu baik, selalu benar. Tidak melihat kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang benar, dan itu seperti sifat Allah, melihat yang selalu benar dan tidak ada kesalahan. Maksudnya itu, karena memang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalau mendengar juga seperti itu. Kalau berbuat, sebagaimana Allah maha benar, perbuatannya selalu benar. Kalau hamba itu sudah dicintai oleh Allah, tangannya tidak akan berbuat kecuali dengan bimbingan Allah, berbuat yang selalu benar. Kakinya tidak akan melangkah kecuali dengan bimbingan Allah, melangkah yang selalu benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu makna di hadis ini. Apabila orang itu sudah dicintai oleh Allah, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat adalah penglihatan Allah. Maksudnya apa? Selalu dibimbing oleh Allah sehingga selalu benar di dalam melihat, mendengar, berbuat dan di dalam langkah. Amin. Yang kelima, buah apabila orang itu sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta yang kuat, maka dia pasti akan menjauhi kemaksiatan. Kenapa dia itu kok jauh dari kemaksiatan? Tidak pernah berbuat maksiat karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu. Lianna kulla dzalika makruhun indallahi azza wa jalla. Kenapa? Karena kemaksiatan itu dibenci oleh Allah dan dia cinta Allah, pengaruhnya membenci apa yang Allah benci. Coba kalau orang tua itu sangat cinta dengan anaknya, anaknya tidak senang kayak gitu, maka dia juga akhirnya menghindari dari apa yang dibenci oleh anaknya. Nah kalau dia cinta Allah, maka dia menghindari apa yang dibenci oleh Allah. Ini. Kalau gitu, la yumkinu an ya'si mahbuba, maka dia tidak akan maksiat kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, tidak akan maksiat kepada Allah. Kalau dia cinta Allah, jauh dari kemaksiatan. Dengan kemaksiatan jauh, maka dia tidak akan terjerumus. Gitu. Au ayatiya ma yudhibu, dia tidak akan melaksanakan apa yang membuat Allah marah. Kalau dia itu cinta Allah, tidak akan berbuat apa yang menyebabkan kemarahan Allah. Coba, kalau dia itu cinta pada seseorang, dia tidak akan berbuat yang menjadikan orang itu marah. Bahkan dia pasti akan berusaha berbuat apa yang menjadikan orang itu tambah senang. Lah seperti itu. Bal innahu yaf'alu ma yuhibbu mahbubahu. Ia pasti akan melaksanakan apa yang membuat yang ia cintai itu tambah mencintai. Wa yatruku ma yubghidhuhu mahbubahu. Dan ia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh kekasihnya. Gitu. Waqad ahsana man qala, alangkah baiknya orang yang berkata. Dan ini adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Maksudnya yang berkata syair ini, gitu. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadza la amri fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la atqahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu durhaka kepada Allah dan kamu mengaku cinta kepadanya. Demi Allah ini tidak bisa diterima. Demi Allah tidak bisa diterima. Ya. Kalau kamu taksil ilaha, kamu durhaka kepada Allah, wa anta taz'umu hubbahu dan kamu mengaku cinta pada Allah. Hadzal amri ini demi Allah. Ya. Fil qiyasi, menurut qiyas, menurut akal badi'u ini tidak bisa diterima. Tidak ada akal sehat kayak begini. Gitu. Mengaku cinta tapi durhaka. Gitu. Laukana hubbuka sadiqan la atqahu. Seandainya cintamu pada Allah itu benar, seandainya kamu betul-betul jujur bahwa kamu cinta pada Allah, pasti kamu nurut, pasti kamu taat. Coba kalau laki-laki itu cinta pada wanita, dia pasti nurut. Dia pasti taat apa yang diinginkan oleh wanita itu. Kalau dia cinta Allah dengan benar, pasti taat pada Allah. Kenapa? Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap yang mencintai pasti nurut kepada yang ia cintai. Nah jadi itu, kalau si fulan senang dengan fulana, kalau laki-laki ini senang dengan wanita, kalau wanita itu mengajak pindah, itu pasti dia nurut. Nah itu pasti itu. Loh itu bahaya. Lah kalau kamu terus kayak gitu ya saya enggak mau. Nah itu menunjukkan bahwa cintanya kurang. Kenapa? Karena dia salah. Sehingga dia tidak nurut. Nah itu, kalau cinta kepada Allah dan Allah itu maha benar, cinta pada Rasul, Rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan, pasti nurut, pasti taat kepada Allah dan pada Rasulnya. Nah ini akhlak kepada Allah. Yang keempat, cinta kepada Allah, itu pengaruhnya seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan ya, ini disebutkan oleh saya di sini 11 pengaruh cinta kepada Allah, baru kita baca 5. Insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diumumkan khususnya bagi yang rumahnya agak jauh, ya, Rebu yang akan datang libur 2 kali. Jadi Rebu lagi itu libur. Ya. Libur Pak, uzur saya enggak bisa. Nah. Jadi untuk Rebunya libur 2 kali, tapi untuk yang habis maghrib Jumat besok ini, besok lusa ya, itu masih, terus setelah itu libur sekali. Jumatnya cuma libur sekali, tapi kalau Rebu paginya libur 2 kali. Nah.